Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang kelima dari silsilah ilmiah Sirah Nabawiyah adalah tentang keadaan kota Mekah sebelum Nabi diutus sallallahu alaihi wasallam, bagian yang keempat. Masih ada di antara ahli jahiliyah sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti pengagungan terhadap rumah Allah, tawaf, haji, umrah, wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, dan lain-lain. Namun mereka membuat bid'ah di dalamnya, seperti misalnya orang-orang Quraisy melakukan wukuf di Muzdalifah dan bukan di Arafah. Yang demikian dengan alasan mereka, yaitu orang-orang Quraisy, adalah penduduk tanah haram, sehingga menurut mereka, mereka harus wukuf di tanah haram. Padahal ini menyelisihi ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun perlu diketahui bahwasanya ahli jahiliyah selain memiliki kebiasaan-kebiasaan yang buruk dan keyakinan-keyakinan yang menyimpang sebagaimana sudah berlalu penjelasannya, mereka juga memiliki sifat-sifat yang mulia. Di antaranya yang pertama al-karam, yaitu kedermawanan. Mereka saling berlomba di dalam memuliakan tamu. Terkadang datang tamu dan tuan rumah tidak memiliki harta kecuali satu ontanya yang merupakan kehidupan dia dan keluarganya. Maka dia menyembelih onta tersebut untuk menghormati tamunya. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang senantiasa menyempurnakan perjanjian dengan orang lain. Yang ketiga, mereka adalah orang yang sangat menjaga kehormatan dirinya. Mereka dikenal sebagai orang yang sangat pemberani, memiliki kecemburuan yang besar, dan mereka rela mengorbankan diri mereka untuk menjaga kehormatan mereka. Dan yang keempat, mereka adalah orang-orang yang sangat teguh apabila sudah memiliki tekad dan tidak mudah mundur. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Pandeglang. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.